بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Masyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Malam hari ini kita akan pelajari kembali keterangan lanjutan dari sifatus shalah, sifat salat, di mana kita terhenti pada keterangan bangkit dari rokaat ke-1 menuju rokaat yang kedua. Di mana di dalam bangkit menuju ke rokaat kedua, itu dengan mengucapkan takbir. Takbir untuk perpindahan dari rokaat ke-1 menuju rokaat kedua. Takbir ini dinamakan dengan takbir intiqal. Takbir perpindahan. Perpindahan dari satu rukun menuju ke rukun berikutnya. Kalau rokaat ke-1 kemudian ke rokaat kedua, berarti perpindahan dari rukun apa ini? Ayo. Dari rukun sujud menuju rukun berdiri. Sakit difahami saudara ya? Ya, berdiri menuju ke rokaat kedua dengan mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian lakukan seperti mengerjakan di rokaat pertama kecuali bacaan istiftah. Ya, istiftah. Istiftah. Istiftah. Istiftah. Ya. Kecuali bacaan pembukaan. Apakah Allahumma ba'id baini Allah atau yang lainnya. Jadi langsung membaca apa berarti di rakaat kedua? Ya, membaca ta'awudz dulu, kemudian bismillah, baru surat Al-Fatihah. Ngerti nggih? Jadi bacaan ta'awudz itu pada setiap rakaat. Itu disunnahkan. Jadi ta'awud, bismillah, baru al-fatihah, itu di setiap rokaat. Kemudian bacaan setelah surat al-fatihah adalah membaca suratan. Ya, selain al-fatihah, suratan. Itu untuk rokaat pertama dan rokaat kedua. Adapun untuk rokaat ketiga, kalau misalnya sholatnya 3 rokaat, atau rokaat ke-4, semisal sholat yang 4 rokaat, itu hanya surat Al-Fatihah saja. Berarti ta'awud, bismillah, kemudian surat Al-Fatihah. Paham nggih? Saya dipahami? Hip. Berarti ketika sudah di rokaat kedua, dia sudah menyelesaikan baca surat Al-Fatihah, kemudian suratan, kemudian takbir ruku, kemudian sami'allahu liman hamidah, kemudian takbir sujud, takbir duduk di antara dua sujud, takbir sujud, sekarang tinggal takbir untuk tasyahud awal. Wonten gambaran apa dereng? Wonten gambaran nggih? Baik. Fa idza faragha min ar-raq'atainil awwalayn jalasa litasyahudil awal. Maka apabila sudah selesai dua rakaat yang pertama, maka duduk untuk tasyahud awal. Ini kalau sholatnya nanti ada dua tasyahud. Sholat yang ada dua tasyahud seperti sholat maghrib, sholat isya, terus zuhur, asar. Adapun untuk sholat yang dua rakaat itu hanya satu tasyahud. Saya difahami? Baik. Untuk tasyahud awal ini atau sholat yang hanya satu tasyahud, muftarishan itu duduknya iftirash. Duduk iftirash. Yusrahu nasiban yumnahu. Iftirash itu berarti duduk di atas telapak kaki kiri, kemudian ditegakkan telapak kaki kanannya. Konten gambaran. Jadi ketika rokaat yang kedua atau sholat yang di situ ada dua tasyahud, berarti tasyahud yang pertama dikatakan tasyahud awal, sebagaimana sholat-sholat tadi. Adapun yang sholat hanya satu tasyahud, berarti sama duduknya seperti tasyahud awal, yaitu iftirash. Seperti kami pakai taib. Yani duduknya di telapak kaki kiri, ditegakkan telapak kaki kanan. Wa yaj'alu yadayhi ala fakhidhayhi. Maka jadikan kedua tangannya di atas dua pahanya. Berarti nanti apa ini? Jadikan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Berarti kalau tangan yang kanan di paha kanan, tangan yang kiri di paha kiri. Punten gambaran nggih? Wa yabsutul yusra, maka tangan yang kiri itu dibentangkan. Ya, dibentangkan itu berarti tidak ngepel. Jadi ketika di atas pahanya itu tidak ngepel, tapi dibuka, dibentangkan. Ya. Mboten ngremet. Wa yaqbitul khinsiru wal binsiru minal yumna. Genggamkan khinsir dan binsir. Ya. Jadi kalau telapak jari ini ya. Pertama ini al-ibham, terus as-sababa ini al-musta, ini al-binsiru, ini al-khinsiru. Jadi kalau binsir itu jari manis, khinsir ini jari kelingking. Berarti ini diperintahkan wayak bitu al-khinsir, jari kelingking, wal-binsir, jari manis, digenggamkan minal yumna, dari tangan kanan ini. Wayahlukul wusta ma'al ibham. Maka lingkarkan yang tengah bersama, ini jari tengahnya yang wusta, lingkarkan dengan ibham. Ibham berarti jari ibu. Ibu jari ya. Ibu jari. Lingkarkan jari tengah dengan ibu jari. Lingkarkan. Wayarfa'us sababah. Diangkat jari telunjuknya. Untuk gambaran. Okay. Jadi ini berapa nih ya? Dalam sebuah riwayat itu ada yang menyebutkan seperti angka 53. Berarti kalau angka 53 itu seperti ini jadinya. Jadi nanti kalau lihat ada orang yang ngasungnya kayak gini, berarti ini yang pakai riwayat 53. Jelas ya? Ya. Nanti yang tegak ini ada riwayat sendiri yang meluruskan ini. Baik. wa yushiru bi sababatihi 'inda at-tasyahhud. Isyaratkan dengan sababah 'inda at-tasyahhud. Nah, ini berarti yang telunjuknya ngacung, enggak seperti angka 53. Kan disuruh isyarat dengan jari telunjuk di dalam tasyahhud. Ngaten nggih, Pak? Lurus. Kemudian isyarat di sini apakah dengan lurus saja, apakah isyarat itu dengan menggerakkan jari telunjuk? Kadang orang tidak menggerakkan, menggerakkan. Iya. Apakah isyarat ini dengan lurus saja atau dengan menggerak-gerakkan jari telunjuk sebenarnya? Nah, kita lihat beberapa keterangan terkait dengan bab ini. Mungkin ini bisa dijadikan sebagai manfaat. Kita lihat dari kitab Tarjih yang menjelaskan masalah ini. Tahrikul asbi' as-sabaha fi tasyahudi, menggerakkan jari telunjuk ketika bertasyahud. Hadis ini termasuk hadis yang panjang dan hadis ini hadis sahih. Hadis ini pula disebutkan pensahihannya oleh Syalbani di dalam kitab Tamamul Minnah, ya Tamamul Minnah. Ini termasuk kitab yang mestinya dijadikan sebagai rujukan ketika orang akan mempelajari fikus sunnahnya Syed Sabiq. Ya, jadi Syed Sabiq itu mengarang fikih, yang masuk fikih namanya fikih sunnah Syed Sabiq. Itu berisi di dalamnya ada hadis yang sahih, ada yang dhaif. Sehingga orang yang membaca fikih sunnah Syed Sabiq ini dianjurkan untuk melihat kitab Tamamul Minnah Syalbani rahimahullah ta'ala. Karena di situ akan disebutkan pentarjihannya, pelurusan dari hadis-hadis yang ada dalam fikih sunnah. Jadi fikih sunnah sudah diterjemahkan ya di bahasa Indonesia dan ini dicetak banyak juga. Sehingga dijadikan rujukan oleh banyak pula oleh kaum muslimin di Indonesia. Dan dianjurkan untuk melihat Tamamul Minnah dari Syalbani rahimahullah ta'ala. Hadisnya an Zaidah qala haddatsana 'Asim bin Kulayb qala haddatsani abi ana Wa'il bin Hujar akhbarahu. Ini penting karena hadis ini dari Wa'il bin Hujar. Qala, beliau menceritakan, qultu, aku katakan, la anzuranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Aku sungguh-sungguh melihat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat demikian. Jadi menyaksikan bagaimana nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat. Kaifa yusalli? Bagaimana beliau itu salat? Jadi sungguh-sungguh aku melihat salatnya Rasulullah, bagaimana beliau mengerjakan salat. Fa nadartu ilaihi, maka kata Wa'il, aku lihat beliau sholat. Faqama, beliau berdiri. Fakabbara, beliau bertakbir. Wa rafa'a yadayhi, beliau angkat kedua tangannya. Hatta hadata bi'udunaihi, sampai sejajar dengan daun telinganya. Thumma wadu'a yadahu al-yumna ala kafihi al-yusra wa ruzqi wa sa'id. Lalu beliau meletakkan tangan kanannya di atas telapak. Apa ini? Tangan kirinya. Warus pergelangannya. Wasa'id dan lengannya. Jadi seperti ini. Ini riwayat yang dari Wa'il. Ya. Karena ada seperti ini. Satu. Yang kedua apa? Ikhwah. Menggenggam. Pergelangan lurus. Ibu jari. Terus ada yang menempelkan di atas. Punggung. Telapak. Kiri. Jadi tiga ya. Satu, dua, tiga. Jadi yang meletakkan ini sama ini. Yang menggenggam yang ini. Jelas ya? Baik. Falamma arada ayarka'a rafa'a yadayhi mislaha. Maka tatkala beliau akan ruku, beliau angkat kedua tangan seperti yang pertama tadi. Berarti yang lurus dengan daun telinganya. Qala wada yadayhi 'ala rukbatayhi. Kemudian melanjutkan, beliau meletakkan yadayhi, kedua tangannya, di atas kedua lututnya. Ya, jadi bukan di paha, bukan di betis. Ya, jadi ketika ruku itu tangannya tidak megang paha, tidak megang betis, tapi di lututnya. Jadi genggam lututnya. Tsumma lamma rafa'a ra'sahu rafa'a yadayhi mislaha, maka beliau bangkit di ruku mengangkat kedua tangannya seperti yang pertama tadi. Tsumma sajada, kemudian beliau sujud. Faja'ala kaffayhi bihadha'i udhunayhi, beliau sujud pun menjajarkan telapak tangannya dengan telinganya. Tsumma qa'ada wastarasha rijlahu al-yusra, maka beliau pun duduk iftirash, menjadikan kaki kirinya untuk tumpuan, untuk diduduki. Wadu'a kafa'ul yusra 'ala fakhidhihi wa rukbatayhi al-yusra. Wa ja'ala hadda mirfaqihi al-ayman 'ala fakhidhihi al-yumna. Ini menyebutkan sifat-sifatnya ketika duduk iftirash sebagaimana sudah disebutkan tadi. Ya, kemudian beliau pun menggenggamkan dua jarinya yang sudah disebutkan tadi, menggenggamkan jari apa tadi? Kelingking dan ibu jari manis, kemudian memberikan lingkaran, lingkarannya dengan apa? Jari tengah dengan ibu jari, ya halqa hilqa, summa rufa'a isba'ahu, kemudian beliau mengangkat jari isba'nya ini, jari telunjuknya. Fara'aituhu, maka kulihat beliau yuharrikuha yad'u biha. Beliau menggerakkan jarinya, jari telunjuknya, dan berdoa dengan menggerakkan jarinya. Wal hadis dalil ala masru'iyyati tahrikil asbi' fit tasyahud. Maka hadis ini adalah sebagai dalil disyariatkannya menggerakkan jari di dalam tasyahud. Cuman yang menjadikan permasalahan gerak di sini, apakah geraknya itu dengan menaikkan merendahkan atau dengan gerakan yaminan wa yasaran? Kalau menaikkan gerakan berarti yang kayak gini. Kalau yaminan wa yasaran berarti kayak gini. Jelas ya? Atau menggerakkan dengan ringan. Ya, menggerakkan dengan ringan berarti nyaris tidak nampak ke atas dan ke bawah. Ringan. Baik. Nah, di sini terjadi pembahasan yang banyak sekali dari kalam-kalam para imam, ya, imam-imam mazhab, kapan untuk menggerakkannya. Untuk mazhab Al-Hanafiyah saja itu terjadi 3 pendapat. Dan yang menggerakkan pun itu ketika lagi tasyahud saja. Jadi lagi pengucapan syahadat saja. Jadi ketika at-tahiyatulillah belum. Tapi ketika asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru kayak gitu. Dan selesai, tutup lagi. Ya. Sebagian menyebutkan ketika illallah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu tutup lagi. Ya. Jadi nanti kalau menyaksikan yang demikian itu orang susah kaget. Orang susah gumun. Biasa-biasa saja. Nah, ada yang isyarat saja min awal tasyahud ila akhirih. Dari awal tasyahud sampai akhirnya. Kemudian bagi yang menggerakkan itu adalah membahas apakah naik turun atau ke samping atau hanya ringan saja. Dibawakan riwayat sekian banyaknya dan kesimpulan yang akan bisa kita sebutkan bagi mereka yang menggerakkan adalah dengan gerakan yang ringan. Menggerakkan dengan ringan. Jadi tidak dengan keras. Karena hadis-hadis yang menyebutkan dengan keras, ya hadis-hadis yang menunjukkan dengan kencang seperti tahrikul asabi mud'iratun lisyaiton lahiya asyaddu 'ala syaiton min al hadid, Ini adalah hadis yang lemah, ya, hadis yang lemah. Ya, jadi setan itu sangat takut sekali dengan gerakan yang keras. Ini hadisnya lemah. Adapun hadis yang sahih tadi hanya tahrik saja. Sehingga mana tahrik ini? Ya, makna tahrik ini disimpulkan, Anda tuh bisa melihat pembahasan lebarnya, itulah dengan gerakan yang ringan. Ya, menggerak-gerakan tapi yang ringan. Itu berat. Namanya kan menggerak-gerakan. Iya. Ini menggerakkan. Tapi iya. Menggerak-gerakan berarti berkait-kait. Iya, menggerak-gerakan. Yang betul yang mana itu? Menggerak-gerakan. Iya, ringan. Itu berat. Ini. Ringan. Gerak ringan. Jadi kalau gini kan berat namanya. Ya, tapi yang betulnya begini. Ini kan menggerak-gerakan. Itu menggerak-gerakan. Tapi kalau menggerakkan hanya sekali kan iya. Menggerakkan. Iya. Itu begini. Yang benar yang menggerak-gerakan. Nah, iya. Jadi pahami ya? Ya, menggerakkan dengan apa? Dengan ringan. Yang menggerakkan dengan ringan. Di dalam menggerakkan dengan ringan ini adalah yad'u biha. Berdoa dengan menggerakkan ini. Yani min awalihi ila akhirih. Dari awal tasyahud sampai akhir tasyahud. Sehingga muncul soal, apakah sampai salam, ini khilaf. Bahwasanya isyarat untuk tasyahud ini adalah untuk tasyahud. Sehingga ketika selesai tasyahud, selesai. Karena ini ada pada rukun tasyahud isyarat ini. Sedangkan salam itu rukun yang lain. Sehingga sebagian ulama ketika menyebutkan selesai sampai tasyahud, maka dia selesai untuk isyaratnya, baru dia salam. Adapun yang menyebutkan salam itu adalah bagian dari doa, berarti dia menyelesaikan sampai salamnya. Jadi pahami? Baik. Sehingga nanti kalau dapati ada orang kok sampai salamnya, berarti memahami isyarat ini, yad'u biha. Karena lafaz hadisnya ra'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Yuharrikuha menggerakkannya, berdoa dengan menggerakkannya. Ini ada pada lafaz tasyahud. Sehingga yang membatasi sampai tasyahud saja ya, berarti dia selesai tahriknya ya, baru dia mengerjakan salam karena salam ini adalah sudah rukun yang berikutnya. Adapun yang menyelesaikan sampai dengan salam untuk isyarat tasyahudnya ini, karena lafaznya pakai yad'u biha. Jadi paham ya? Ya. Sehingga nanti ketika didapati ada mereka yang menyelesaikan sampai salamnya, berarti memegangnya demikian. Adapun yang tidak, karena memang ini sudah ganti rukun. Karena isyarat itu ada pada rukun tasyahud. Semerta salam, rukun yang lainnya. Wa yaqul dan mengucapkan ini untuk tasyahud awal. At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ aja. Jadi tidak ada selawat untuk tasyahud awal. Sehingga tasyahud awal itu memang terkesan cepat sekali. Dan ketika sahabat mensifati Rasul demikian. Ketika tasyahud awal cepat sekali. Ya. Saking cepatnya digambarkan seperti menduduki bara yang panas. Cepat. Ya, gitu. Karena bacaannya memang sampai tasyahud saja. Sampai apa? Syahadat saja. Ya, sampai syahadat. Pun apa lagi? Gaya? Ya. Kemudian di sana muncul sebagian pendapat bahwasanya lafaz assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ini adalah ketika nabi masih hidup. Assalamu alayka karena nabi masih hidup. Sehingga ketika nabi sudah meninggal dunia, ini riwayat dari Aisyah, tidak assalamu alayka, tapi assalamu ala nabi langsung. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Baik. Kenapa assalamu ala nabi? Karena nabi itu sudah meninggal. Berarti dhamirnya tidak dengan alaika. Kalau alaika itu berarti dhamirnya apa? Kamu masih hidup. Alaika kan atas kamu. Kamu berarti masih ada di hadapan. Setelah beliau meninggal, maka menyebutkan assalamu ala nabi. Pernah dapat pada pembahasan ini? Pernah. Baik. Lalu bagaimana ulama menjelaskan dalam bab ini? Mana yang kuat antara assalamu alaika dengan assalamu ala nabi? Maka ulama yang menyebutkan tetap seperti tasyahud yang diajarkan oleh nabi, assalamu alaika ayuhan nabi. Kalau alasannya adalah karena dhamirnya sudah ghaib, nabi tidak ada. Orang membaca assalamu alaika ayuhan nabi itu ketika nabi ada masih hidup ataupun ketika nabi tidak ada berada di hadapannya. Kan ghaib juga. Paham dah ini? Misalnya nabi di Madinah. Lalu kaum muslimin di Yaman, apa assalamu ala nabi karena nabinya tidak di depannya. Maksud? Ya, tetap assalamu alaika ayuhan nabi. Sehingga qaul yang kuat adalah tetap assalamu alaika ayuhan nabi. Bisa dipahami, ikhwan? Iya, baik. Syaikh Al-Albani tetap yang assalamu ala nabi karena memakai riwayat yang dari Aisyah. Bentuknya sudah ghaib. Naam. Namun barakallahu fikum jami'an bahwasanya kalau urusannya adalah ghaib, ya, kaum muslimin itu tidak senantiasa bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka ketika bahasa saat itu juga assalamu alaika, tidak assalamu ala nabi. Jadi pengamalan yang saya pegangi adalah dengan assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh dengan alasan yang demikian. Ada pun bagi yang memakai assalamu ala nabi karena beliau sudah meninggal dunia, itu adalah juga di atas kaul, di atas suatu pendapat dari ulama. Baik. Bisa difahami ya penjelasan ini? Baik. Tsumma yanhadu mukabbiran in kana salati akthar min ar-ra'atain. Kemudian bangkit dengan bertakbir. Efiyah bangkit dari bertakbir. Ini sudah kita jelaskan. Yaitu dengan menekan. Dengan menekan ke lantai. Ada sifat menekan dengan mengepal. Ataukah dengan membuka. Ini sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Ma'at takbir. Wa yarfa'u yadaihi ma'at takbir. Dengan mengangkat kedua tangannya bersama takbir. Jadi takbir dengan mengangkat kedua tangan. Itu diantaranya adalah ketika masuk ke rokaat keberapa? Keberapa? Ketiga. Ya, jadi di dalam sholat takbir yang mengangkat kedua tangan itu bisa dihitung. Pertama adalah ketika takbiratul ihram. Satu. Kedua, takbir ketika akan ruku. Ketiga, takbir ketika i'tidal. Sudah berapa ini? Tiga. Kemudian takbir ketika menuju rokaat ke tiga. Atau takbir setelah dari tasyahud. Takbir dari tasyahud. Tadi untuk menuju ke rokaat ketiganya. Nah, tidak setiap kali rokaat dengan takbir mengangkat tangan. Ya, tapi diingat itu. Jadi takbir yang menuju ke rokaat ketiga. Kalau antum masuk ke masjid sholat maghrib, dapati imam di rokaat yang terakhir. Dapati imam di rokaat terakhir. Berarti imam apa ini? Tasyahud akhir. Kalian ikut tasyahud akhir? Ikut tasyahud akhir. Jangan tasyahud awal. Karena haknya kalian adalah bareng dengan imam. Tetap membaca bacaan. Ya tetap membaca bacaan. Karena kita sedang mengikuti imam. Jualal imam muli utama bih. Dijadikan imam itu diikuti. Saya ketika tasyahud akhir, ya kita tasyahud akhir. Tidak diam. Tidak diam. Tidak diam. Imam salam ikut salam? Tidak. Berarti kita bangkit menuju rokaat kedua. Mengangkat tangan atau tidak? Tidak, walaupun tasyahud tadi. Karena ini kan tasyahudnya kan tasyahud bareng dengan imam, bukan tasyahud awal. Jelas ya? Maka ketika menuju rokaat kedua, tidak dengan mengangkat tangan. Lah, di rokaat kedua tasyahud enggak? Tasyahud apa? Tasyahud awal. Karena ini haknya kalian sekarang di rokaat kedua. Bangkit, angkat tangan. Mengangkat tangannya. Karena apa? Rokaat ketiga. Kemudian menuju rokaat ketiga berarti tasyahud akhir. Jadi kalau kalian terlambat satu, semuanya duduknya tasyahud. Ya, jadi sholat yang semuanya adalah tasyahud. Itu ketika seorang mendapatkan satu rokaat terakhir di sholat maghrib. Tasyahud akhir, tasyahud awal, tasyahud akhir. Jadi semuanya tasyahud. Dua orang yang makmum makbul. Dua orang yang namanya makbul. Itu kan tetap biasa apa? Akhirnya jadi enak. Biasa. Enggak tetap jamaah. Kalau sudah jamaah tadi. Jadi maksudnya menambah kekurangannya. Enggak makbul. Masbuk. Dua orang bareng-bareng datangnya. Kan jadinya namanya sudah salam, dia yang melakukan belum. Belum selesai. Kemudian dia dikirimkan jamaah sendiri dengan orang yang terlambat atau apa, harus sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Enggak jamaah sendiri-sendiri. Enggak ada perintah. Entah kalau jamaah gimana, komat salah satunya. Karena ada yang itu sih yang jadi. Iya. Selesaikan sendiri-sendiri. Ada yang tidak yang itu. Iya. Karena maksudnya bareng-bareng, maksudnya jamaahnya dekatkan jamaah dengan yang terlambat itu 3 orang lebih. Kacau ya jadinya ya. Oh, di pojok sana, pojok sana kayak gitu. Yang jadi imam siapa? Dorong-dorongan. Gitu. Bareng-bareng datangnya. Gitu. Oh iya. Lama bedanya dengan yang lainnya? Bareng-bareng kan itu kan di sana 2 orang, 3 orang, iya, jejer. Terus yang di sana kan jejer berarti enggak. Bisa kan begitu. Makanya itu menunjukkan pendapat itu pendapatnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya yang terlambat itu harus berjamaah dengan yang sama terlambat, berarti pojok sini terlambat, pojok sana ada, sana. Gimana nih? Kesepakatan lu jadi imamnya. Apa jadi terbarang? Ini maksudnya, ini untuk menjawab bagi orang yang mengharuskan adanya berjamaah lagi ketika sesama masbuk. Kalau cuma mengatakan ya yang bareng, lo apa bedanya dengan sana juga namanya masbuk kok tidak disamakan? Itu maksudnya jawaban bagi orang yang mengharuskan adanya jamaah kembali ketika sesama masbuk. Sendiri-sendiri untuk jamaah tadi ya. Iya, jadi sudah dapat jamaah dengan imam, kekurangannya diselesaikan sendiri-sendiri. Ikut imam. Ya, ikut imam. Cuman permasalahannya sebagian ulama ketika dapati imam sudah tasyahud akhir ya enggak dapat apa-apa. Iya, enggak dapat apa-apa. Maksudnya kenapa dikatakan enggak dapat apa-apa? Karena enggak dapat satu rakaat. Rakaat itu kan terhitung ketika ruku. Sementara dia dapat cuma apa? Tasyahud akhir. Enggak mendapatkan ruku. Rokaat, nggak dapat rokaat. Dapatnya tahiyat akhir. Iya, dapatnya tahiyat akhir. Jadi dia, sebagaimana Allah sebutkan, bagi haknya dia, kalau ada jamaah yang berikutnya nanti, dia menunggu untuk jamaah yang berikutnya. Ini, gimana? Ya tetap, itu tetap dapat pahala jamaah. Ini untuk dapati keutamaan jamaah yang dengan imam ini, ya tidak dapati dari fisik, karena nggak dapat apa? Rokaat bersama imam. Kan dia cuma dapat tasyahud akhirnya. Jadi kalau ini call ya, kalau di sana dimungkinkan nanti muncul ada orang-orang yang mau berjamaah, nunggu dengan yang akan berjamaah. Ya kalau tidak, ya sudah ikuti dengan apa? Dengan imam. Atau menunggu selesainya aja gimana? Iya tadi. Usrah umat rekanan sih. Iya. Mending sholat sendirian, jamaah sendiri dengan teman-teman dan keluarga. Iya. Ya, begitu Pak. Iya kalau dimungkinkan ada. Kalau nggak dimungkinkan ya, ada. Nggak umat rekanan. Iya. Mendingan sholat jamaah sendiri. Iya. Baru-baru setelah semuanya, ini juga takyat yang mendik. Jamaah sendiri aja, ketiga, empat, kayak gitu. Diikuti imam, ya kalau dimungkinkan tidak ada untuk jamaah yang berikut, ikuti imam. Jadi takbir ikuti posisi imam sedang apa, tasyahud akhir, ya sudah, diikuti sedang tasyahud akhir. Mengikuti imam, karena jualan imam miliyu tamabi. Yang dijadikan imam adalah untuk diikuti. Ya. Karena pernah saja disebutnya itu, Pak. Gimana? Disebutnya tadi. Dengan misalnya imam sudah selesai. Nah, saya menangin jatah yang akhir. Ya kan kita berempat atau tiga ya, rombongan dari mobil, misalkan. Ya mungkin seorang sendiri, ya makan dengan sendirian itu. Maksudnya, itu. Daripada menang menang instansi akhir, orang gak apa-apa, ya mungkin dia mau sendiri, bikin sendiri. Gitu. Begitu. Ya. Ya. Terus kalau pas sholat subuh, kita kok dapat imam itu kunut. Ya. Baik. Dalam perkara ini ada beberapa keterangan hadis yang terkait dengan ju'ilal imam liutama bih, ini yang pertama. Kemudian hadis tentang sholu kamaro itumuni usolli. Kemudian hadis tentang orang yang musi usolah, orang yang jelek sholatnya. Sehingga ketika seorang meyakini bahwasanya subuh itu tidak ada kunut, maka dia memang akan mengikuti sholu kama yarutumuni usolli. Rasul tidak lakukan setiap subuh kunut, maka saya tidak melakukan kunut karena memang memegang hadis sholu kama raaitumuni usolli. Begitu untuk jawaban terkait dengan masalah yang khilaf di antara ulama. Karena sebagian a'immah juga ketika ada yang kunut, dia ikut kunut pula. Ya. Ada yang kunut pula. Apa sebab? Yaitu berdasarkan memakai hadis yang julal imam liu'tama bih. Sementara orang mengerjakan suatu amalan, itu harus berdasarkan apa yang menjadi keyakinan dia. Orang beramal itu kan berdasarkan dengan apa yang ia yakini. Saya gak yakin ini adalah ada pada sholat. Ya. Maka saya tidak akan mengerjakan perbuatan tersebut. Yang saya pegang itu adalah petunjuk Nabi. Sholu kama ra'aitumuni usolli. Saya tidak dapati dalam ajaran Rasul alaihissalatu wassalam yang membiasakan untuk subuh dengan membaca doa kunut. Sehingga saya tidak lakukan. Jadi paham ya? Adapun mereka yang melakukan, ya itu karena sebab ada dasar tadi. Jadikan imam untuk diikuti. Sehingga urusan yang demikian ini nanti akan ya al-amru wasi'. Yang mana yang menjadikan ketentraman seorang untuk beramal, itu yang dia lakukan. Yang jelas seorang itu tidak boleh untuk beramal kecuali dengan berdasarkan apa? Pengetahuan yang benar. Saya yakin enggak ada, ya udah berarti saya tidak akan mengerjakan. Walaupun imam saya itu mengerjakan. Jadi kami ya, baik. Baik. Dengan imam itu diikuti. Terus? Sebenarnya kebetulan imam itu tidak mampu. Sementara karena ada sholat tidak ada dengan kebetulan. Komprominya. Soalnya paham ya? Yang penting paham dulu soalnya. Soalnya seperti ini. Terkait dengan sholat berjamaah yang jahriyah. Salat jamaah jahriyah itu berarti imam membaca dengan keras. Karena ketika yang enggak keras tetap makmum membaca surat Al-Fatihah. Contohnya dua rakaat akhir salat Isya itu kan imamnya kan enggak ngerasin suara. Berarti semuanya nanti bagi imam makmum membaca surat Al-Fatihah. Nah, sekarang permasalahannya ketika imam membaca surat Al-Fatihah, apakah makmum juga membaca surat Al-Fatihah? Jelas ya? Karena ada hadis yang menyebutkan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah bagi orang yang salat itu tidak membaca Fatihatil Kitab, jadi surat Al-Fatihah satu sisi. Kemudian sisi yang berikutnya bahwasanya Allah SWT perintahkan ketika dibacakan Al-Qur'an diperintahkan untuk diam. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan pada kalian Al-Qur'an ya, maka kalian diam dan dengarkan agar kalian mendapatkan rahmat. Lalu bagaimana terkait dengan surat Al-Fatihah ini? Ini khilaf yang panjang di antara ulama sejak zaman dahulu. Apakah bacaan Al-Fatihahnya imam itu mencukupi untuk makmum? Begitu pula hadis ya dari sahabat yang mulia Ka'ab bin Uzrah kalau tidak salah hadisnya, yang beliau itu masuk shaf dalam keadaan sudah takbir ruku masuk shaf dan beliau tidak perintahkan untuk mengulang kembali. Jadi kan ini menunjukkan tidak membaca surat Al-Fatihah bagi dia. Dia sudah dihitung apa? Satu rakaat. Maka dari sini bagi mereka ulama yang menyebutkan ya menyebutkan tentang wajibnya membaca surat Al-Fatihah, maka dia tetap baca baik dalam keadaan apa itu? Siriyah maupun jahriyah membaca. Jelas ya? Adapun bagi mereka yang berpegang bahwasanya bacaan imam itu bacaan makmum, ya, seperti hadis tadi yang rukuk ya sudah dihitung satu rakaat, begitu pula perintah untuk mendengarkan, maka dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi fahamnya sampai di sini. Nah, bagi mereka yang mengharuskan membaca surat Al-Fatihah akan mengkritik. Nah, kamu berarti gak baca surat Al-Fatihah. Ya, gitu. Padahal disebutkan tidak ada sholat bagi orang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi fahamnya sampai di sini. Ya. Ini pun nanti akan muncul permasalahan-permasalahan lagi. Gimana kalau kamu baca surat Al-Fatihah belum selesai imam kemudian sudah ruku? Kan demikian. Setiap rakaat. Berarti kan kamu enggak sholat satu rakaat itu. Berarti kalau zuhur cepat sekali imamnya, berarti kamu itu sholat zuhur menjadi berapa? 8 rakaat. Kan konsekuensinya kan demikian. Maksud enggak ini? Konsekuensinya demikian. Ya. Lah kak baru maliki yaumiddin sudah takbir ruku. Mau menghabiskan nanti dia sudah i'tidal. Lah kalau kamu langsung ruku ikut dengan imam berarti belum membaca surat Al-Fatihah. Padahal sudah setar dari awal. Kan beda tadi dengan yang ruku sambil jalan itu ya. Nah, jadi fahami sampai di sini. Ini saling kritik, mengkritik bantahan terhadap pendapat masing-masing. Bisa sampai di sini. Sehingga Syekh Al-Albani beliau lebih tegas menyebutkan ketika sholat jahriyah makmum tidak membaca surat Al-Fatihah. Bisa difahami sampai di sini. Adapun ulama-ulama yang lain ya, ya seperti Syekh bin Baz dan yang lain tetap membaca. Bahkan Syekh Rabi pun memilih untuk membaca surat Al-Fatihah. Dan beliau itu membawakan riwayat dari Abu Hurairah kapan untuk membaca surat Al-Fatihahnya. Di mana untuk membaca surat Al-Fatihahnya? Untuk menggabungkan antara ayat yang memerintahkan untuk diam ketika dibacakan Al-Quran. Maka riwayat dari Abu Hurairah bisa antum lihat di kitab Aqidatul Salaf Ashabil Hadis, syarah dari beliau. Beliau sebutkan bahwasanya pembacaan surat Al-Fatihah ini adalah ketika imam berhenti dari surat Al-Fatihah. Membaca ayat per ayat berhenti, maka diletakkan di situ. Imam Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makmum mengikuti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus seperti itu sampai selesai. Begitu selesai Al-Fatihah, ketika suratan dia pun bisa mendengarkan bacaan dari imam. Tapi umumnya membaca Al-Fatihahnya itu ketika pada membaca suratan. Sehingga ketika imam lupa, enggak ada yang mengingatkan. Ayo baca Allah sing gampang-gampang, kulhu saja. Kan jadi, enggak, siapa yang mengatur demikian? Enggak ada. Bisa difahami? Ini dibawa Syekh Robi itu ada riwayat dari Abu Hurairah. Mudah-mudahan nanti kesempatan yang ada kita bacakan hadis tersebut. Bisa difahami ya? Ya. Jadi bagi yang membaca surat Al-Fatihah, Syekh Robi tekankan ini sebabnya apa? Karena dalam surat Al-Fatihah itu terjadi pembagian yang luar biasa. Pembagian yang luar biasa. Akan dibagi antara Allah dengan hambanya. Separuh-separuh. Karena hamba ketika membaca surat Al-Fatihah itu sedang dialog dengan Allah. Ketika hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab, Hamadani Abdi. Hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Allah jawab, Asna alayya Abdi. Hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, mengagungkan aku hambaku. Maliki yaumiddin, hadza baini wa baina abdi. Ini antara aku dan hambaku. Ketika mengucapkan iya kana berdua iya kana sta'in. Wa li abdi ma sa'ala. Untuk hambaku apa yang ia minta? Apa yang diminta? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa li abdi ma sa'ala. Untuk hambaku. Apa yang diminta untuk hambaku? Itu karena besarnya yang demikian, maka beliau sebutkan untuk membaca surat Al-Fatihah di ikutan imam. Sehingga nanti dia bisa mendengarkan bacaan imam, sehingga dia bisa baca surat Al-Fatihah. Allahu ta'ala alam. Yang jelas ini terjadi khilaf bagi mereka yang lebih kuat untuk mendengarkan saja, ya alal qawl, ada pendapat demikian. Bagi yang membaca ada qol, dan bagi yang ingin mengikuti dan menggabungkan keduanya, di situ riwayat yang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik. Bisa belum? Sudah ya? Nanti kita sudah selesai di tasyahud awal. Kita cukup. Allahu taala alamu biswab wa bil taufiq. Subhanaka Allahu hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.